Naam, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kepada pendengar kaum muslimin radio Ismail radio dimanapun anda berada, alhamdulillah kita selalu mengharap kepada Allah subhanahu wa taala. Dan Allah selalu memberikan kepada kita taufik hidayahnya. Agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan kita selalu mohon kepada Allah selalu memberikan bimbingannya kepada kita semua kaum muslimin. Untuk kita beriman yang benar. Dan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan istiqamah dalam menjalankan dinul Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam ini saya akan bawakan tema kajian singkat ini, adab dan kiat dalam menggapai ilmu syar'i. Alhamdulillah kita mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah agar kita selalu semangat dalam menggapai ilmu syar'i. Karena dengan ilmu syar'i tersebut kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat membedakan mana yang buruk. Dengan ilmu syar'i tersebut, kita dapat membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang batil, mana yang hak, mana yang haram, mana yang halal, dan sebagainya. Itu dengan ilmu syar'i. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan bahwa seluruh pujian yang ditunjukkan, pujian Allah, pujian kepada seorang hamba, ya, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, pujian Allah memuji seorang hamba Allah, itu dikarenakan buah dan hasil dari ilmu. Ilmu syar'i yang dia miliki, yang dia kuasai. Dan seluruh celaan yang ditujukan kepada seorang hamba Allah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu semua bersumber dari kebodohan, ya, dari kejahilan dia dalam hal ilmu, memahami tentang tauhid, memahami kebesaran Allah, memahami tentang bagaimana seharusnya seorang manusia mempunyai kewajiban, ya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini, visi misi kita di dunia ini hanya mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membesarkan Allah, mengesahkan Allah. Ya, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang maha suci, Allah maha perkasa, maha menguasai segala makhluknya, menguasai jagat alam raya ini. Orang hamba Allah berwajiban mengesahkan Allah, memujinya. Mengesahkannya. Bagaimana caranya hal itu? Tentu dengan cara yang telah Allah berikan aturan-aturannya. Ini adalah syariah dan Rasulullah yang ajarkan. Itulah pentingnya seorang kaum muslimin. Seorang muslim, kaum muslimin dimanapun berada tentunya. Menggapai ilmu syariah ini untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut. Bagaimana mungkin seorang muslim akan beribadah kepada Allah tanpa ilmu syar'i? Tentu ibadahnya bisa ngawur gitu ya. Akhirnya tidak diterima ibadah tersebut. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya, tidak mempunyai ilmu dia. Yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah maupun yang lainnya. Ya, dengan perkataan para sahabat maupun generasi setelahnya. Itu adalah ilmu. Ya. Tadi yang saya katakan, bagaimana Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seluruh pujian yang Allah katakan kepada manusia, hamba, dalam Al-Quran, itu karena buah ilmu. Dan seluruh celaan yang Allah katakan, celaan kepada seorang manusia, karena kebodohan dia. Anallah. Maka daripada itu, bagaimana orang-orang terdahulu, para sahabat, seperti Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah, ya, mengatakan, pada zaman kami, ya, telah datang kabar kepadaku, kata Jabir bin Abdullah, ada seorang sahabat Nabi telah mendengar satu hadis dari Rasulullah SAW yang belum pernah, ya, yang belum pernah dia dengar. Ada seorang sahabat Nabi SAW, kata Jabir bin Abdullah, ya, ada seorang sahabat Nabi SAW, ada satu hadis yang belum dia dengar dari Rasulullah SAW, maka dia membeli unta, dia mempersiapkan bekal, kemudian dia pergi ke negeri Syam dan menempuh perjalanan selama satu bulan. Setibanya di Syam, langsung dia menuju, ya, menuju ke satu orang yang dia anggap mendengar satu hadis Rasulullah untuk ditanyakan tentang satu riwayat. Ya, itu yang pernah terjadi pada Jabir bin Abdullah, mengatakan demikian. Ya, dan orang tersebut yang dia temui adalah Abdullah bin Unais al-Ansari. Ketika dia sudah ke Syam, saat itu dicari dia untuk meng-cross-check. Benar tidak ada satu riwayat dari Rasulullah SAW yang mengatakan demikian-demikian riwayat dari Rasulullah SAW. Begitu gigihnya, ya, para sahabat terdahulu, bagaimana mencari ilmu? Maka daripada itu, ini suatu hal contoh dari kalangan salaf terdahulu, orang-orang mukmin muslim terdahulu, bagaimana mencontohkan mencari ilmu. Syu'bah mengatakan rahimahullah, ya, di mana Syu'bah melakukan perjalanan panjang selama satu bulan penuh hanya untuk mendapatkan satu hadis dari jalur periwayatan yang belum pernah Syu'bah dapat. Subhanallah, luar biasa orang-orang terdahulu gigihnya dalam, ya, menggapai ilmu tersebut. Ya, begitu banyaknya para ulama-ulama terdahulu. Ya, seperti Abu Zur'ah. Ya, Abu Zur'ah dan Muhammad bin Nasir. Dan juga lainnya, mereka rela mengadakan seperti Syu'bah, begitu juga. Perjalanan jauh. Bahkan, mereka berjalan kaki dalam rangka menuntut ilmu. Maka daripada itu, Allah katakan dalam surat Fatir, ayat 28, Allah katakan, Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Yang dimaksud para ulama di sini adalah yang takut pada Allah dari hamba-hamba Allah ini adalah para ulama. Yang dimaksud ini adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Yang orang berilmu syar'i, yang dia tahu, dia faham tentang tauhid, tentang akidah, tentang ibadah, dan seterusnya. Apa yang telah Allah ajarkan kepada Rasulnya, dan Rasulnya ajarkan kepada kaum muslimin, dia timbah, sehingga dia faham benar apa ini dinul Islam, tidak ikut-ikutan, tidak taklid, betul-betul dia faham. Inilah yang disebut dengan ulama, orang yang faham tentang dinul Islam ini. Dan orang-orang itu adalah orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang berilmu akan tahu kebesaran Allah. Orang yang berilmu akan tahu kekuasaan Allah. Orang yang berilmu akan tahu bahwa dia dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk mengabdi kepada Allah, untuk membesarkan Allah, untuk mensucikan Allah. Itu orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu, dia mudah untuk memperbaiki atau mempersempurnakan imannya. Bagaimana mungkin akan meningkatkan iman? Akan meningkatkan iman menjadi sempurna kalau dia tidak tahu caranya. Yaitu dengan ilmu. Ada daripada itu. Allah juga katakan di dalam surah Al Imran ayat 18. Allah berfirman, "Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilm qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim." Allah menyatakan, Allah bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Dia. Ya, Allah dengan kebesarannya, dengan keesaannya menyatakan sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan-sesembahan yang lain, tidak ada yang patut untuk diibadati kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal malaikah, bangsa malaikat yang menyatakan demikian, yang bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ulul ilm, itu orang-orang yang mempunyai ilmu. Ya, jadi dari bangsa manusia, tidak sembarang bangsa manusia, yaitu orang-orang wa'ulul ilm, yang bisa menyatakan, yang bisa merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah penguasa alam jagat raya yang patut untuk disembah, hanya orang-orang yang berilmu. Ya, yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Al-Aziz, yang Maha Aziz, yang Maha Besar. Ya, dan Al-Hakim yang Maha Bijak. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mendengar semalam radio dimanapun Anda berada. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang agungnya ilmu syar'i tersebut. Ya. Maka Allah katakan dalam surat Al-Mujadilah. Ya. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah katakan, Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Allah mengangkat, yaitu orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kalian berbuat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah dahulukan beriman, ya, lantas berilmu. Orang yang berilmu, Allah angkat derajatnya. Iman, baru berilmu. Para ulama menjelaskan ayat Al-Mujadilah ini adalah, jikalau seorang yang beriman tanpa ilmu, beriman saja tapi tanpa ilmu, bagaimana dia akan beribadah secara benar? Bagaimana dia akan beribadah sesuai dengan contoh yang telah Rasulullah SAW contohkan? Hanya dia bermodal iman saja tidak cukup. Harus dengan ilmu. Supaya dia bisa menyontohkan. Dia bisa menyontohkan kepada orang lain apa yang dia ketahui dari Rasulullah SAW. Tentu, pasti dengan pengetahuan, yaitu dengan ilmu. Ya, jadi tidak. Allah katakan iman, lantas berilmu. Lantas sebaliknya, berilmu, dia tahu Quran dan hadis, tapi tidak beriman. Tidak akan mempunyai dampak positif pada dirinya. Berapa banyak orang, ya, misalnya orang-orang orientalis, ya, orang-orang orientalis di barat, yang universitas-universitas Islam di barat, universitas-universitas di barat yang mengajarkan studi Islam misalnya. Guru-guru besar itu, ya, yang mengajarkan studi-studi Islam yang di universitas barat itu, yang mengajarkan pengantar Al-Quran, mengantar hadis, peradaban Islam atau pemikiran Islam dan seterusnya, yang dia nukil dari Al-Quran dan seterusnya, dia paham, bisa jadi Quran, dia paham itu hadis, tapi karena tidak beriman, tidak ada manfaatnya itu. Yang namanya apa? Ilmu dari Al-Quran, pancaran nur ilmu dari Al-Quran, dari hadis, tidak ada apa positifnya pada dirinya. Kenapa? Karena tidak beriman. Jadi beriman dan berilmu, inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah angkat beberapa derajat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimahullah. Mendengar radio dimanapun Anda berada. Maka daripada itu, ada adab dan kiat dalam menggapai ilmu syar'i tersebut. ya, adat. Di sini mudah-mudahan waktunya cukup, kalau tidak nanti bisa kita sambung kembali. Di antaranya itu faktor-faktor penghalang dalam menuntut ilmu. Saya dahulukan ini dulu. Saya dahulukan bab ini dulu, yaitu faktor-faktor penghalang dalam menuntut ilmu. Para ulama menjelaskan, yang pertama adalah yang menghalangi orang kaum muslimin dalam menuntut ilmu dan siapapun dia adalah niat yang salah. Ya, niat merupakan dasar dan rukun sebuah amal. Ya, maka apabila niat itu salah atau rusak, maka amal yang dikerjakannya pun akan ikut rusak. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebenarnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan pahala yang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya, niat yang salah. Yang enggak tahu motivasinya dia belajar ilmu syar'i itu untuk apa. Hanya dia yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksudnya apabila niat telah tercampuri misalnya dengan tujuan yang kotor, tujuan-tujuan yang tidak yang dibenarkan dalam din ini, ya, dalam segala bentuknya, ya, misalnya ingin tampil, ingin terkenal, ya, alhamdulillah, atau ingin menguasai suatu majelis misalnya, ya, maka ini akan menjadi penghalang bagi orang yang memiliki niat dalam mencari ilmu tersebut. Ya. Jadi niat ini penting sekali. Luruskan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari hal ini. Karena masalah niat ini yang paling sulit. Masalah niat ini yang paling sulit. Subhanallah. Sampai Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, yang terkenal dengan sifat wara'nya, ya, ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Masyaallah. Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidak ada satu urusan yang lebih berat bagiku, kata Sufyan Ats-Tsauri, untuk aku obati selain daripada niat. Subhanallah. Ini seorang imam besar, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, orang yang terkenal wara, tetapi merasakan pada dirinya ini yang dia rasakan Sufyan Ats-Tsauri ini. Bagaimana sesuatu hal urusan yang berat baginya untuk diobati itu adalah daripada niat. Maknanya luar biasa sulitnya masalah niat ini. Tetap, seseorang bisa jadi dari awalnya niatkan Allah. Niatkan Allah, lillah. Tapi bisa jadi di tengah jalan dia akan tergoda oleh duniawi. Tergiur oleh materi. Karena hawa nafsunya. Karena bisikan setan dan sebagainya. Berat masalah niat ini. Mengatakan demikian. Subhanallah. Ya. Ada ucapan juga yang bisa kita ambil ibrahnya dari yaitu saya bawakan, yaitu dari Imam Ad-Daruqutni. Ya, Imam Ad-Daruqutni yaitu perawi, salah satu perawi hadis, dia mengatakan, "Talabna al-'ilma li ghairillah sa'aba an yakuna illa lillah." Ya, "Talabna al-'ilm li ghairillah sa'aba an yakuna illa lillah." Kami telah menuntut ilmu untuk selain Allah. Ya, ini saya tidak demikian, tapi ini adalah suatu nasihat dari seorang panutan kita, seorang kaum salaf, Imam Daruqutni mengatakan rahimahullah, kami telah menuntut ilmu untuk selain Allah, maka ilmu pun enggan datang kecuali hanya untuk Allah. Ilmu itu enggan datang, maknanya di sini adalah sulit untuk dipahami. Kadang-kala sulit kita memahami sesuatu ayat Quran. Kadang-kala kita sulit untuk menghafal. Itu adalah suatu hal-hal yang bisa jadi niat kita yang salah terkotori oleh hal-hal duniawi, hawa nafsu dan sebagainya. Maka berarti katakan Allah Rukutnya tersebut, subhanallah, bahwa menuntut ilmu selain Allah itu ibaratnya ilmu itu tidak mau datang. Maknanya enggan untuk datang. Maknanya ilmu itu sulit untuk masuk ke dalam dirinya, merasa pada dirinya, pada jiwanya sulit. Ini yang dimaksud dengan ini. Ya. Ilmu akan masuk. Ilmu itu akan masuk ke jiwanya. Kalau apa? Lillah. Illa lillah. Kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka daripada itu, ya, berat-beratnya kita dalam hal meluruskan niat, dalam hal menuntut ilmu ini. Ini yang pertama. Ya, faktor-faktor penghalang dalam ilmu. Ya, kiat-kiat kita dalam menggapai ilmu itu, faktor-faktor yang harus kita hilangi adalah yaitu niat yang salah. Yang kedua, penghalang dalam kita mencari ilmu syar'i itu penghalang adalah yang kedua, ingin terkenal dan cari popularitas. Ini berat sekali. Godaan oleh semua orang ini. Ya, berat sekali. Ini sebenarnya para ulama mengatakan, masuknya ini sebenarnya masuk dalam pembahasan tentang niat sebenarnya. Tapi ada juga ulama yang memisahkan hal ini. Jadi lebih spesifik lagi tentang bagaimana penghalang mencari ilmu ini, yaitu yang kedua adalah ingin terkenal dan cari popularitas. Karena masalah ingin terkenal dan cari popularitas itu bisa saja dari niat. Tetapi bisa, kenapa ini masalahnya dipisahkan? Bisa saja dia tampil dengan suatu perbuatan yang orang lain juga tahu. Dengan perbuatan dia, baik itu perkataan, baik itu perbuatan gerak-gerik tubuh maupun apa, bisa saja orang lain juga tahu tentang bahwa dia mencari ilmu terkenal atau cari popularitas. Ini adalah suatu hal yang berat. Ya, Masya Allah. Jadi dikatakan di antaranya oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan tentang masalah faktor yang kedua ini, penghalang mencari ilmu ini ingin terkenal dan cari popularitas, dikatakan akhirul asya nuzulan min qulubi salihin hubu sultah wa tasaddur. Sesuatu yang paling akhir, akhirul asya, sesuatu yang paling akhir, nuzulan min qulubi salihin, sesuatu yang paling akhir, ya, yang hilang, ya, dari orang-orang yang saleh adalah keinginan untuk berkuasa dan keinginan untuk tampil. Ya. Jadi dua sifat ini, yaitu keinginan untuk berkuasa dan keinginan untuk tampil, ini adalah sesuatu hal yang hilang. Maknanya terus orang-orang salihin, orang-orang muttaqin, ini orang-orang yang mencari ilmu dari kalangan orang-orang salihin, muttaqin, ini selalu menekan tentang hubus sultah wa tasaddur ini. Ya, ini selalu yang mereka hampir dikatakan seakan-akan hilang pada dirinya. Begitu perjuangan mereka pada diri mereka agar hal itu hilang pada diri dia. Ya. Apabila misalnya seorang yang niatnya menuntut ilmu itu ingin namanya terkenal misalnya, ingin selalu disebut-sebut misalnya, atau ingin selalu dihormati misalnya, ya, dan tidak ada yang ia inginkan kecuali hal itu, maka ia telah menempatkan dirinya pada posisi yang sangat, yaitu tercela dalam hal mencari ilmu tersebut. Ya, subhanallah. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim. Ya, oleh Imam Muslim. Ya. Rasulullah SAW bersabda, inna awalan nas yuqdha yawmal qiyamah alaihi thalasah. Sebenarnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah tiga orang. Tiga jenis manusia, tiga golongan dari jenis manusia. Ya. Di antaranya yaitu wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara al-Qur'an. Fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha. Qala fa ma 'amilta fiha? Qala ta'lamtu 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala kadzabta. Walakinnaka ta'lamta al-ilma liqala 'alim wa qara'ta al-Qur'an liqala huwa qari' faqad qila huwa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar wal ya'ud billah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari hal ini. Rasulullah SAW mengatakan ada tiga golongan orang yang akan dihisab pada hari kiamat. Di antaranya dari tiga ini, di antara salah satunya adalah yang berkenaan tentang ilmu. Yaitu seseorang yang belajar ilmu agama, wa rajulun ta'allama al-ilma, ya, seseorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya, wa'allamahu, lalu dia membaca Al-Quran, kemudian dia diperlihatkan kepadanya berbagai kenikmatan kelak nanti di hari kiamat. Ya, orang belajar ilmu agama mengajarkannya, lalu dia juga membaca Al-Quran, kemudian dia diperlihatkan kepadanya amal tersebut sewaktu di dunianya. Ya, kenikmatan dia punya ilmu itu. Sehingga ia mengetahuinya dengan jelas orang itu. Ya, nanti kelak di hari kiamat. Allah Ta'ala bertanya, ya, Allah bertanya kepada orang tersebut, apa yang telah kamu perbuat? Ya, apa yang telah kamu perbuat sewaktu kamu di dunia ini dengan ilmumu? Dia menjawab, aku telah belajar ilmu agama ini dan mengajarkannya, ya, dan juga aku membaca Al-Quran demi engkau, ya Allah. Karena Allah, lillah. Allah menjawab, ya, kamu dusta, ya, kadzabta. Akan tetapi kamu belajar, kata Allah, belajar ilmu ini dan mengajarkannya, agar dikatakan bahwa kamu adalah orang yang alim. Dan kamu juga membaca Al-Quran, agar dikatakan bahwa kamu adalah orang yang pintar baca Quran. Dan kini kamu telah dikatakan seperti itu, kemudian diperintahkan kepadanya, agar dia diseret di atas wajahnya, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Begitu Rasulullah SAW meringatkan kita, kelak akan terjadi begini. Dan ini pasti terjadi. Karena ini hadis-hadis yang bersifatnya yang akan datang. Ya, yang akan terjadi di apa? Di alam akhirat. Di alam hari akhir. InsyaAllah. Ini akan terjadi, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut. Ya, bagaimana hal-hal tersebut Rasulullah SAW telah menasihatkan kepada kita. Ya. Dan kalau kita lihat masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, pada suatu saat yaitu dipuji-puji, ya, tatkala Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ada orang, ya, sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ada orang yang memuji-muji Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ya, sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, laita la yakunu istidraj, aku berharap itu bukan istidrot, ya, kebaikan yang memperdaya. Begitu, subhanallah, takutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada orang yang memuji-muji Imam Ahmad bin Hanbal di hadapannya, ya, karena luasnya ilmu dan sebagainya. Tapi Imam Ahmad bukan malah senang. Malah mengatakan, leka la yakunu istidraj, aku berharap itu bukan istidrot. Itu kebaikan yang, sesuatu yang kebaikan tapi yang memperdaya. Begitu khawatir ya Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Kalau Imam Ahmad mengatakan, ya, uridu an akuna fi syi' di Makkah hatta la'araf waqad bulitu bi syuhrah, subhanallah. Lalu Imam Ahmad melanjutkan, aku ingin tinggal di satu bukit saja ketika Imam Ahmad ini, ya, datang ke Makkah ketika haji. Imam Ahmad bin Hanbal tinggal di wilayah Irak, ya, di Baghdad, ya. Ya, ketika haji Imam Ahmad bin Hanbal datang ke Makkah, orang lain tahu bagaimana kebesaran Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, lantas ada orang yang memuji-muji tentang kebaikan Imam Ahmad, kebesaran ilmu, keluasan ilmunya dan seterusnya. Malah tidak suka Imam Ahmad. Mengatakan musibah ini, musibah. Ya, mengatakan, ya, Imam Ahmad mengatakan bahkan, yaitu aku ingin tinggal di suatu bukit saja kalau begitu, di suatu apa, suatu kampung yang sepi, yaitu di Mekah, hingga aku tak dikenal. Sungguh aku telah diuji dengan popularitas. Subhanallah. Subhanallah, perkataan Imam Ahmad yang luar biasa. Uridu an akuna fi syi' bi Makkah hatta law araf faqad bulitu bi syuhrah. Wah, aku telah diuji dengan popularitas ini yang menggelisahkan aku dalam kehidupan ini. Subhanallah. Ya. Jadi begitu orang-orang terdahulu, ya. Orang-orang terdahulu ini, ya, begitu takutnya dengan popularitas tersebut. Dan ini tahu para ulama-ulama terdahulu, alhamdulillah, salaf terdahulu. Bagaimana hal ini bisa apa membahayakan di dalam dirinya? Ya, dan ini suatu panah-panah yang akan yang panah-panah tajam yang akan masuk ke dalam hati seorang manusia, seorang kaum muslimin, mukminnya, kalau dia dipuji dengan pujian yang melalaikan dia, ya, itu justru kalau dia tidak sadar bahwa itu adalah suatu panah-panah yang membahayakan dia, dia sadar dengan istighfar, bahkan melarang orang yang memujinya kepada dirinya, karena hal itu akan menjadikan dia membuka pintu-pintu bisikan dari setan, supaya dia merasa bahwa dia yang lebih hebat, bahwa dia yang lebih populer dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit yang hinggap di kalangan para ulama, orang yang punya ilmu. Jikalau dia tidak mempunyai kemampuan betul-betul mujahadah, betul-betul dia melawan dirinya, bahwa dia hal ini adalah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak diterangkan juga oleh Ibnul Qayyim, diterangkan oleh Ibnul Jauzi di dalam Talbisu Iblis, misalnya di dalam kitabnya Ibnul Jauzi, yaitu Talbisu Iblis, itu jelas sekali bagaimana fitnah untuk orang-orang yang menuntut ilmu, talabul ilm. Untuk orang talabul ilm, penuntut ilmu, dan para ulama, orang yang mempunyai ilmu, ini adalah satu godaan yang luar biasa beratnya. Kalau tidak dilawan, hampir tidak ada yang selamat masalah ini. Masalah niat, masalah cari popularitas, mencari ketenaran, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat berat. Karena ini hawa nafsu dan bisikan-bisikan dari setan. Maka daripada itu, kita harus melawan hal itu. Dan yang ketiga, saya lihat waktu nggak cukup ini, masyarakat muslimin ya, ada beberapa masih banyak faktor penghalang mencari ilmu ini, masih ada beberapa lagi. Ya, yang pertama dari niat, ya, niat yang rusak, penghalang mencari ilmu. Kedua adalah ingin mencari popularitas kenal. Yang ketiga adalah dia lalai menghadiri majlis ilmu. Nah, lalai dalam hal menghadiri majlis ilmu. Makna lalai di sini adalah malas. Ya. Makna lalai di sini adalah malas di sini. Subhanallah. Banyaknya sekarang kita kaum muslimin yang lalai, ya, yang malas dalam menghadiri majlis-majlis ilmu. Padahal tidak sekedar kita mendengarkan dari TV atau sekarang mendengarkan dari radio, tidak sekedar hal itu. Mendengarkan TV, mendengarkan radio itu hanya untuk menambah wawasan. Tetapi kalau menghadir di majlis ilmu, itu akan lebih jelas. Akan bisa ditanyakan yang dia kurang jelas. Banyaknya kaum muslimin yang apa? Yang dia tersibukkan oleh dunianya sehingga dia malas datang ke majlis-majlis ilmu itu. Seperti kalau kita lihat, subhanallah, ketika Imam Malik rahimahullah diminta oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya, oleh Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Ya. Karena Imam Malik rahimahullah itu tinggal di Madinah. Imam Malik tinggal di Madinah, Khalifah Harun Ar-Rasyid tinggal di Baghdad. Suatu ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid meminta Imam Malik untuk datang ke Baghdad. Ada yang ditanyakan masalah agama. Subhanallah. Ya. Tapi Imam maka diutuslah utusannya untuk menemui Imam Malik di Madinah agar datang ke Baghdad menemui Khalifah Harun Ar-Rasyid. Maka Imam Malik mengatakan, sampaikan kepada Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, mengatakan bahwa al-ilmu yu'ta wa la ya'ti alaih. Subhanallah. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ketika utusan tersebut balik lagi ke Baghdad, disampaikan kepada Amirul Mukminin, yaitu siapa? Harun Ar-Rasyid, ya, Amirul Mukminin. Yaitu Imam Malik mengatakan demikian, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti alaih. Ilmu itu didatangi, bukan yang datang ya kepadanya. Khalifah Harun Ar-Rasyid bukan marah-marah. Malah dia berpikir, merenung. Dipikir-pikirnya, betul juga. Maka serta-merta dia mengatakan kepada pengawalnya supaya menyiapkan bekal perjalanan. Dan akan mendatangi Imam Malik ke Madinah yang begitu jauhnya pada saat itu. Subhanallah. Ya, jadi ilmu ini adalah faktor penghalang. Ilmu yang ketiga ini adalah seseorang yang malas menghadiri majlis ilmu. Padahal majlis ilmu sekarang subhanallah banyak. Jadi kemalasan ini yang menghalangi untuk orang mendapatkan ilmu syar'i tersebut. Ini saya pikir saya akan sebutkan ada beberapa lagi, tetapi waktu yang tidak cukup, insya Allah bisa bismillah minggu depan masih dilanjut ya untuk yang yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Ada beberapa ini, iya, penghalang-penghalang dari ilmu syar'i tersebut. Ya. Demikian, Afi. Ya. Ya, sahabat Ismail Radio, itulah tadi sesi penjelasan dari Al-Ustadz Munir Hafidhullah Ta'ala, pembahasan mengenai adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya atau ingin berpartisipasi pada kesempatan malam hari ini, silakan menghubungi kami di 0218494343 atau di 0218497 0055, atau bisa juga untuk SMS dan WA dikirimkan di 0852 6277 4774. Baik, Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Ya, dari Rifa Bekasi, Ustaz. Dari siapa? Rifa Bekasi, Ustaz. Dari ibu, apa Rifa? Di sini ditulisnya Rifa Bekasi, seperti itu, Ustaz. Oh, Rifa Bekasi. Oh ya, iya. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang yang belajar dengan tujuan menjadi tentara tapi dengan niat untuk berdakwah dan Islam? Silakan, Ustaz. Mohon. Bagaimana dengan orang yang belajar dengan tujuan menjadi tentara, Ustaz? Belajar kan ada ininya, iya, ada ilmu akademinya itu. Iya. Ya, tapi ya, dengan niat untuk akademi kepolisian, akademi ini akpol maupun yang lainnya, kan begitu kan? Iya. Ya. Nah, untuk menjadi, gimana orang belajar tentara terus? Iya, untuk menjadi tentara tapi dengan niatnya untuk berdakwah dan Islam, Ustaz, mohon penjelasannya. Silakan. Oh, bisa. Belajar tentara, bukan belajar tentara mungkin. Jadi maksud saya begini, pertanyaannya bagaimana orang ingin menjadi tentara, tetapi tujuannya untuk di sana dakwah nanti setelah dia menjadi tentara, menjadi polisi gitu. Iya. Tapi tujuan awalnya mungkin menjadi tentara, seperti itu, Ustaz. Silakan. Silakan, Ustaz, penjelasannya, Ustaz. Ya, jadi tidak jadi masalah. Ya, jadi orang boleh-boleh saja. Ya, dia mempunyai profesi, misalnya mau dokter, ya, mau seorang insinyur, ya, ataupun tentara, polisi, ya, dalam arti dengan tujuan yang insya Allah terus dia akan menjadi dai. Kan ada juga tentara yang dai-nya di situ, polisi dai-nya juga di kops-nya di situ, ya kan, ada juga. Jadi tidak mengapa kalau dalam hal ada tujuan-tujuan yang baik di situ, ya, daripada nanti diwarnai orang lain, ya, diwarnai oleh orang Islam sendiri, kan. Yes. Gitu kan, ya, jadi mubah saja, boleh. Gitu, semua alam, ya. Ya, itulah tadi jawaban dari Al-Ustadz kepada pertanyaan dari Rifa Bekasi, Ustadz. Dan sekarang kita memasuki sesi kesimpulan, Ustadz. Nampaknya masih ada beberapa menit lagi sebelum kita akhiri, silakan. Jadi pendengar, pertanyaan cuma satu, ya? Iya, Ustadz. Jadi sebenarnya apa yang kita kaji bersama di sini pada malam ini, yaitu adab dan kiat dalam mengerti ilmu, itu memang ada beberapa fasal-fasal yang insya Allah nanti akan kita bahas bersama. Tapi saya dahulukan, yaitu penghalang-penghalangnya. Penghalang dalam menggapai ilmu syar'i tersebut. Ya, jadi yang tadi sudah ada tiga yang sama-sama kita kaji masalah tersebut. Ya, daripada itu, kesimpulan, ya, sementara pada malam ini, ya, kalau materi belum selesai. Jadi kesimpulannya yang tadi saya katakan dalam mukadimah tadi, bahwa seorang muslim itu akan mempunyai kemuliaan. Seorang muslim mukmin itu akan mempunyai yaitu yang Allah kehendaki dengan keridhaannya itu, bagaimana yang Rasulullah pun juga kehendaki untuk umatnya itu adalah orang-orang muslim mukmin yang berilmu. Ya, yang mengerti tentang dinul Islam ini. Ya. Jadi dengan ilmu ini, orang Islam ini, kaum muslimin akan tahu tentang akidah, tentang tahu tauhid yang benar, ya, karena dia mempunyai kewajiban membesarkan Allah, mengesakan Allah, bagaimana bagi caranya mengesakan Allah yang benar, bertauhid, membesarkan Allah, mengesakan, kalau dia tidak tahu ilmu tauhid tentang dan juga ilmu, apa atau akidah ya. Dan bagaimana cara sholat yang benar itu? Yes. Bagaimana cara sholat yang benar kalau dia tidak tahu ilmu sholat? Ya. Ya, karena ada satu hadis ya dalam penutup ini kesimpulannya saya bawakan satu hadis. Yaitu ada Rasulullah SAW mengatakan innar rajula la yusalli as-salah wa la'allahu minha illa ushruha au tus'uha au thumunuha au subu'uha au sudusuha au khumusuha au rubu'uha au thuluthuha au nisfuha. Sesungguhnya ada seseorang yang sholat, ya ada seorang yang sholat itu kemungkinan kita mendapat pahalanya dari sholat itu 1/10 atau 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau separuhnya. Kok kenapa orang sholat dapat 1/8, 1/9, 1/6 dan seterusnya? Kenapa? Karena bukan masalah niat hati, kalau hati urusan Allah. Kalau hati kita nggak tahu. Kenapa? Ilmu yang dia punyai. Semakin dia menguasai ilmu syar'i tentang sholatnya sempurna, sebagaimana Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana aku, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah SAW, itu dengan ilmu tentunya. Nah, makanya semakin kita tahu tentang cara-cara beribadah kepada Allah ini dengan ilmu yang benar, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pahala semakin besar, semakin sempurna. Seperti kayak tadi, orang sholat ada 1/8, 1/3, 1/4. Kenapa itu? Karena benar nggak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah? Semakin kita benar apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, insya Allah pahala kita semakin sempurna. Itu semua, dan tidak bukan, yaitu dengan ilmu syari'i tersebut. Jadi pentingnya ilmu syari'i tersebut. Demikian, sebulan insya Allah, malam hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Kepada pendengar, Radio Ismail, jadi dimanapun ada, insya Allah kita lanjutkan yang kelanjutan tentang penghalang menggapai ilmu tersebut. Demikian.